Halo, bagaimana? Alhamdulillah, salam. Silakan. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa, para pendengar MKFM, pemirsa Facebookers dan saling sapa serta SMS Tauhid, situasi negara ini sekarang dirasakan meresahkan, banyak gejolak, banyak perbedaan pendapat dan semakin tajam, dan kita dan Allah sudah memberikan salah satu gerbang yang senantiasa kita bisa ingat, wasta'inu bisabri wassalah, dan jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, sebagai jalan pembuka pertolongan Allah. Sabar itu intinya menahan diri dari apapun yang tidak Allah sukai. Kita tahan sampai kita yakin Allah suka, baru kita lakukan. Dan sholat, di antara sholat yang paling utama adalah sholat fardu 17 rakaat, dan keutamaannya adalah dilakukan sholat tepat pada waktunya, as-sholatu ala waktiha, berjamaah, karena jamaah itu 27 kali lipat. Dan di masjid, di masjid ini menjadi luar biasa, karena setiap orang ke masjid, satu langkah menggugurkan dosa, langkah yang lain mengangkat derajatnya. Harusnya umat Islam, terutama yang lelaki ini, dengan masjid seperti ikan dengan air, tidak bisa terpisah. Dan di antara sholat berjamaah yang paling top itu adalah sholat subuh berjamaah. Ini saya dapat kiriman, semoga ini benar, Bandung 17 Januari, kepada para camat, lurah, ketua RW, RT, ketua DKM, pimpinan organisasi keagamaan, warga masyarakat sekota Bandung. Surat edaran nomor 451 titik-titik Kesra tentang pelaksanaan gerakan sholat subuh berjamaah, bahwa dalam upaya meningkatkan pelaksanaan ibadah dan ukhuwah Islamiyah sehingga membentuk kebersamaan dan kepribadian berakhlakul karimah, di kota Bandung dilaksanakan gerakan sholat subuh berjamaah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Satu, kegiatan gerakan sholat subuh berjamaah dilaksanakan bagi warga beragama Islam dan bagi yang non-muslim untuk menyesuaikan. Dua, kegiatan gerakan sholat subuh berjamaah dilaksanakan di masjid-masjid dan dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat yang dikoordinasikan oleh para ketua DKM. Tiga, dihimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk menggerakkan dan melibatkan keluarganya dalam kegiatan gerakan sholat subuh berjamaah. Empat, para camat dan lurah bersama unsur kantor urusan agama, muspika, dan lembaga keagamaan kemasyarakatan agar memonitor, memantau, menghimbau masyarakat di wilayahnya masing-masing sekaligus dapat melaksanakan kegiatan gerakan sholat subuh berjamaah bersama-sama masyarakat. 5. Kepada para camat agar melaporkan pelaksanaan kegiatan sholat subuh berjamaah wilayah kepada pimpinan bagian pemerintahan. Oh, ini mah bagian pemerintahan ya, tidak usah lapor kepada kiai. Wali Kota Bandung Muhammad Ridwan Kamil STMUD. Ini saya dapat edarannya ini pas di Darut Tauhid sedang dimaksimalkan sholat subuh berjamaah. Berikut ini adalah keutamaan sholat subuh berjamaah berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Satu, Orang yang sholat subuh berjamaah sangat berpeluang hidupnya mendapatkan banyak keberkahan dari Allah. Berdasarkan hadis dari Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah, ya Allah berkahilah umatku pada waktu paginya. Jadi pagi hari ini Allah memberikan keberkahan khusus. Kemudian dua, akan mendapatkan cahaya sempurna di hari kiamat. Dari Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang berjalan pada saat gelap menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jadi orang-orang yang biasa dalam subuh menuju masjid itu, kita kan suatu saat akan menghadapi akhir dari kehidupan ini, dan mereka itu nanti salah satu cirinya diberikan cahaya. Lalu barang siapa yang melakukan sholat isya berjamaah, hadis riwayat Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, barang siapa yang melakukan sholat isya berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan sholat setengah malam. Itu kalau isya berjamaah. Barang siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan sholat malam sepanjang waktu malam. Hadis riwayat Muslim. Jadi orang yang sholat subuh berjamaah itu dianggap sepanjang malam itu seperti sholat malam terus menerus. Saat orang terdekat dengan Allah adalah saat sujud. Makanya orang yang sholat subuh jamaah akan sangat banyak pertolongan Allah. Karena dalam sholat itu ada doa yang super sekali, yang sangat komplit. Rabbighfirli, jadi ampunan Allah. Warhamni, curahan kasih sayang Allah. Jadi orang yang banyak sholatnya ini diampuni dosanya, dirahmati Allah. Wajburni, dicukupi keperluan lahir batinnya. Warfa'ni, diangkat derajatnya. Warzukni, Allah jamin rezeki yang halal barokah. Wahdini, hidupnya dituntun pikirannya, lisannya, sikapnya, sehingga dia tertuntun dengan baik menghadapi kehidupan ini seperti ada yang memandu. Wa'afini, sehat yang bisa jadi taat, jadi diberi sehat, tapi juga sehatnya itu bisa membuat taat. Dan wa'fu'ani, wa'fu'ani ini, al-afu ini seperti pohon yang dicabut sampai ke akar-akarnya, jadi dosanya tuh gak berbekas sampai di akhirat oleh Allah. Ada rabbighfirli, ditutup sehingga tidak bahaya bagi dunia akhirat, tapi wa'fu'ani dicabut sampai ke akar-akarnya. Jadi kalau saudara ingin banyak dibersihkan aib, itu memang harus banyak sholat. Sepanjang malam dianggap sholat terus-menerus. Sehingga kalau kita meninggal malam hari, mudah-mudahan kita termasuk orang yang meninggal seperti dalam keadaan sholat. Itu kalau ahli sholat subuh jamaah sepanjang malam, walaupun kita tidur, kita dianggap sholat pahalanya. Lalu yang keempat, orang yang sholat subuh itu berada dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Muslim, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan sampai Allah menuntut kalian sesuatu apapun pada jaminannya. Karena barang siapa yang dia tuntut pada jaminannya, pasti dia akan mendapatkannya. Kemudian dia telungkupkan wajahnya. Nah ini, na'udzubillah, yang tidak mau mendapat, yang tidak mendapat jaminan Allah akan ditelungkupkan na'udzubillah pada neraka jahanam, na'udzubillah min dzalik. Yang kelima, dibebaskan dari sifat munafik. Jadi kalau kita istiqomah sholat subuh jamaah isya dan subuh, terutama itu yang paling berat ya, hadisnya ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tidak ada sholat yang lebih berat dilaksanakan bagi orang munafik selain daripada sholat subuh dan isya. Jadi memang orang-orang yang punya sifat nifak itu berat sekali untuk melaksanakan sholat isya dan subuh. Barang siapa yang mengetahui Seandainya mereka tahu keutamaan yang terdapat di dalamnya, niscaya mereka akan melakukannya kendati dengan merangkak. Sungguh aku telah hendak memerintahkan kepada petugas azan untuk iqamah sholat, kemudian aku ambil bara api dan bakar rumah orang yang belum, yang tidak keluar untuk melaksanakan sholat di masjid. Ini setegas itu tuh. Jadi ini kiasan betapa pentingnya sholat subuh berjamaah, sampai kalau tahu keutamaannya merangkak juga mau. Dan Rasul mau bakar aja itu, dalam tanda kutip ya, tidak pernah terjadi Rasulullah membakar rumah yang tidak ke masjid, tapi betapa ruginya orang-orang yang tidak ke masjid. Sholat subuh yang keenam dipersaksikan oleh malaikat. Hadis riwayat Bukhari Muslim, malaikat bergantian melihat kalian pada siang dan malam. Para malaikat itu bertemu di sholat subuh dan sholat asar. Mereka kemudian yang bermalam dengan kalian naik ke langit dan ditanya oleh Allah Rabb mereka, dia lebih tahu keadaan hamba-hambanya, Allah lebih tahu bagaimana kondisi hambaku ketika engkau tinggalkan. Para malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat dan kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat. Jadi Allah maha tahu apa yang kita lakukan, tapi Allah perintahkan malaikat untuk melakukan, tidak mengurangi kemampuan Allah ya, tapi ini menunjukkan kemahabesaran Allah atas segalanya. Yang ketujuh, orang yang mendapatkan pahala haji dan umroh secara sempurna. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, isyrok, syuruk, itu saat syuruk, lantas sholat dua rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umroh yang sempurna, sempurna, tamah, tamah, sempurna, sempurna. Tiga kali itu disebutkan. Jadi kalau habis sholat subuh jamaah, kemudian kita nunggu zikir ini, bisa dengan zikrullah, baca Quran, tafakur, doa, atau mendengar ilmu yang membuat kita ingat kepada Allah, ini termasuk zikir. Kemudian saat isyrok datang, sholat sunnah dua rakaat, itu pahalanya haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Jadi ada yang belum haji, belum pernah umroh, tapi di sisi Allah dia dapat pahala yang sempurna. Dan ini hanya didapatkan bagi orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian menunggu waktu isyrok, kira-kira sejam 10 menit sesudah subuh, lalu sholat sunnah dua rakaat, dan itu dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Tamah, tamah, tamah. Karena tidak semua orang punya takdir haji. Tidak semua orang Islam bisa takdir umroh, tapi semua bisa dapat pahala sempurna kalau dia sholat subuh berjamaah. Masya Allah. 8. Semangat tidak hadirin? Saya kok asa semangat pisan pagi ini. Bagaimana pemirsa? Semangat ya. Dan ada lagi nih, barang mendapatkan pahala dunia lebih baik dari dunia berikut isinya, dari hadis riwayat Muslim ya, dua rakaat sunnah qobla subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Pernah kan ada yang melamar, kamu punya apa? Wah, saya hanya punya ini pak, sholat qobla subuh. Apa itu? Ya, qobla subuh itu lebih baik daripada dunia berikut isinya. Diterima tuh oleh calon mertuanya. Karena dibanding semua yang melamar anaknya, dia yang paling kaya. Ya, dia punya dunia berikut isinya. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Makanya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan qobla subuh. Ini kepada yang, ya saya tidak mengatakan bokeh ya, tetapi tidak jauh dari itu. Sholat subuh, qobla subuh jangan tinggalkan. Nanti dalam pandangan Allah punya dua rakaat itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Yang kesembilan, yang ahli sholat subuh jamaah akan selamat dari siksa neraka. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk neraka orang yang sholat sebelum terbit matahari subuh dan sebelum terbenam matahari yaitu asar. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita istiqomah menjaga seperti ini, insya Allah tidak akan tersentuh api neraka. Yang ke-10, ini yang paling top nih, nanti orang yang bisa berjumpa melihat Allah di hari kiamat kelak. Dari Jarir bin Abdullah, kami pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau melihat ke bulan di malam purnama itu. Jadi ini malam-malam ada bulan purnama dan para sahabat sedang duduk bersama Rasul. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian akan melihat kepada Allah Rabb kalian sebagaimana kalian melihat kepada bulan ini. Kalian tidak terhalangi melihatnya. Bila kalian mampu untuk tidak meninggalkan sholat sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya, maka lakukanlah. Jadi orang-orang yang istiqomah sholat subuh, sholat asar, berjamaah seperti ini, nanti kalau kita sudah meninggal di akhirat kelak, nikmat terbesar adalah bisa berjumpa dengan pencipta kita, pencipta alam semesta yang menguasai segala-galanya, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini diberikan kepada orang yang istiqomah. Nah hadirin sekalian, ayo semua pendengar, penyimak saling mengingatkan satu sama lain. Mau apa? Nih, sengaja sholat subuh jamaah ini kan kita belum aktivitas. Sebelum kita melihat buku pelajaran, kita lihat Quran dulu. Sebelum kita memikirkan urusan dunia, kita memikirkan Allah subhanahu wa ta'ala, menafakurinya. Sebelum kita berbicara apapun tentang duniawi, kita bicara zikrullah, menyebut nama Allah, membaca ayat Allah. Sebelum kita melangkah kemana-mana dalam hari yang akan kita jalani, kita melangkah ke rumah Allah dulu. Kenapa? Karena hari yang kita jalani semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Kita gak bisa mikir kecuali dicerdaskan oleh Allah. Kita gak akan ketemu dengan rejeki kecuali Allah yang memberikan jalan. Kita gak akan mendapatkan apa yang terbaik kecuali Allah yang melapangkan. Apapun yang akan terjadi di hari yang kita jalani ini, semuanya ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Makanya kita ngadepin hari tapi tidak meminta kepada pemilik hari. Kita akan menghadapi aneka bahaya, tidak berlindung kepada penguasa semua bahaya. Rugi. Nah, mudah-mudahan informasi ini menyemangati semua pihak untuk berjamaah. Undangan hari Minggu tanggal 28. Sekarang tanggal berapa? 21. Berarti minggu depan ya. Ya sudah, diundang aja sekarang. Mulai dari tanggal 27-nya kalau mau itikaf di sini di masjid, lalu qiyamul lail, lalu kita sholat subuh dan kita undang sebanyak mungkin. Mudah-mudahan nanti penuh sampai ke jalan-jalan, sampai ke lorong-lorong. Kita nikmati turunnya malaikat untuk mendoakan kita sama-sama. Ya, silakan. Mudah-mudahan nanti Kang Emil bisa kita undang sehingga bisa berbincang-bincang kenapa sebagai walkot menginginkan semua warganya untuk sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi wali kota lain atau gubernur lain yang belum. Tapi memang agak susah kalau gubernurnya tidak paham Islam atau non-Islam untuk sholat subuh jamaah karena dia enggak sholat. Ya. Mudah-mudahan dengan demikian akan banyak pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, karena agak serem ini. Saya hari-hari juga jadi kepikiran terus keadaan di negeri kita ini. Saling mencerca, saling mencaci, saling mengancam, saling adu kekuatan. Kita berharap Allah yang memberikan jalan terbaik sehingga bangsa kita tetap utuh, tapi utuhnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya sekedar utuh tapi utuh yang Allah sukai. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saudaraku sekalian. Oh, ini ada dari Von Cover. Ibu Mita mau ikut itikaf. Baik. Sini dari Von Cover tadi mana? Oh, Kanada ya. Silakan, di Bandung ini banyak Kang Dada dulu ada ya, ada Kang Uru dan sebagainya. Silakan, sia-sia hadirin. Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi yang belum terinspirasi dan penguat bagi yang sudah terinspirasi. Mangga, alhamdulillah. Begitu tuh. Ini santri, nanti tolong kepada semua kepala sekolah, kepada santri yang telat-telat ke masjid, kelihatannya gak usah segera naik kelas, ya. Jadi biar aja dia telat, orang lain naik kelas 3, dia tetap kelas 2, ya. Karena barang siapa yang ingin memperbaiki satu urusan, yang pertama kali diperbaiki adalah sholatnya. Bersamaan dengan itu, lisannya. Kalau orang tidak terjaga, ini tolong, ini ada beberapa kepala sekolah ya, Pak Kepala Sekolah. Kalau ada santri yang memang kurang begitu semangat sholat tepat pada waktu atau telat gitu, berarti mau telat naik kelas, ya gak apa-apa ya. Mantap kan? Kalau ke Allah saja kurang semangat, bagaimana dia mendapatkan yang terbaik dalam hidupnya? Tapi ini gak kedengaran oleh santri yang telat dan pulas, ya. Hadirin sekalian, ya begitulah upaya kita, kontribusi kita supaya kita bisa menjadi bangsa yang lebih baik, umat yang lebih bermartabat, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi semua santri juga sekarang dikumpulkan sebanyak mungkin supaya berkahnya jamaahnya lebih melimpah. Baik para pendengar, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Catat ya, minggu depan bagi yang mau itikaf di Darut Tauhid, tanggal berapa Pak? 27 Sabtu malam silakan berkumpul. Kemudian kita nikmati malam harinya dengan kajian ilmu, lalu tahajud, lalu muhasabah. Sepertiga malam terakhirnya kita juga akan doa, lalu sholat subuh jamaah, dan pagi harinya kita coba dialog sampai sholat isyrok, sholat syuruk, kemudian sesudah itu kita akan sarapan, ya seperti biasa, supaya semua kebagian. Bagaimana? Ya bakal sendiri-sendiri ya, bagi baik-baik. Jangan biasakan tawakal kepada jamaah yang lain, karena jamaah yang lain juga bertawakal kepada dia. Ya, masih ingat tentang di sebuah negara, tolong ambil satu sendok madu malam-malam, simpen di drum alun-alun. Lalu orang datang, aduh kalau nyari madu malam-malam gini susah, ada juga, adalah gak akan ketahuan, air aja, ambil aja air, karena dimasukkan ke drumnya juga malam-malam. Malam-malam masukkan air itu ke drum, harusnya kan madu, tapi karena dia merasa gak ada yang lihat, air aja. Pas besoknya dilihat, ternyata drum itu isinya air semuanya. Karena yang lain juga mikirnya sama. Ah, malam-malam mungkin gak ada yang lihat, yang gampang aja air. Ternyata begitu. Nah, boleh jadi nanti juga gak ada makanan karena begitu. Ya, ini kan nanti teman pada bawa lah gitu. Nah, temannya itu mikirnya sama. Jadi pada kesini teh, kami lagi yang kebobolan. Begitulah. Insya Allah ada rezekinya ya. Sama macet juga begitu. Ah, jangan pergi jam 7, macet sekarang aja jam 6. Orang lain mikirnya sama, makanya macetnya jam 6. Tapi ada juga yang mikir gini, jangan jam 7 macet, tapi pasti orang mikir jam 6. Mending kita pikir jam berangkat jam 7:30. Nah, ternyata orang juga sama, hadirin. Jadi gimana dong? Ya udah, laksanakan saja apa yang terbaik, benar? Jangan nyusahin orang, gitu. Kalau toh nanti sampai terjadi, kalau kita enggak niat nyusahin orang, kita udah dapat pahalanya. Begitulah saudaraku yang baik, terima kasih kepada Majelis Taklim Batik Nova. Hah? Baru kali ini. Mana Mas Batik? Oh, ini Mas. Kok enggak dipakai batiknya? Sudah ya, alhamdulillah. Terima kasih 160 orang datang tadi pagi ya, Pak ya? Jam berapa? 2:30 ya. Tadi saya lihat siapa ini bergentayangan. Alhamdulillah. Ada pertanyaan silakan. Kalau tidak, mudah-mudahan ini menjadi bahan tafakur bagi kita semua. Siap ini semuanya? Semua memakmurkan masjid-masjid ya. Kepada santri, akhwat, putri, kalau mau kembali ke sekolahnya masing-masing silakan. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada enggak usah dipaksakan, ya. Mbah mau nanya. Silakan, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya menggunakan mikrofon, Mbah, karena ini ditayangkan di media. Ya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Pranoto dari Semarang. Mengingat kondisi negara begini ya, yang Pak, saya tanyakan, apakah hukumnya jihad wajib atau sunnah? Ya, jihad itu setiap waktu harus kita lakukan, Pak. Jihad itu artinya sungguh-sungguh. Fisabilillah itu di jalan Allah dengan bentuk yang berbeda-beda. Jihad gimana? Maksudnya perang gitu, Pak? Ya. Perang dengan siapa? Semuanya saudara kita ini, kan? Halo? Bapak, dia dari Semarang mau perang sama siapa? Nggak jelas musuhnya, Pak. Yang sekarang mah kita lakukan calling down, ya. Tenang dulu, konsolidasi yang baik, coba komunikasi untuk membuat persepsi yang lebih baik lagi satu sama lain. Tidak usahlah kita harus pukul-pukulan, luka-lukaan, ya. Supaya wajib. Kalau jihad itu wajib, Pak, dalam segala keadaan. Tapi kan jihad itu bertingkat-tingkat, beragam-ragam, Pak. Kalau membutuhkan jihad, ya. Ini saya lagi jihad sekarang, Pak. Ya. Misalkan sekarang saya jihadnya lempar batu, siapa yang harus saya lempar di sini? Kalau di Palestina mungkin itu yang paling tepat. Jihad itu sangat beragam. Guru ngajar jihad, orang tua ngedidik anaknya jihad, kerja dengan jujur, cari nafkah halal, itu jihad juga. Fi sabilillah. Ya, baik, Pak. Bapak udah senior kok, semangat sekali, Pak. Ya, seandainya hakim memimpin jihad, nomor satu saya akan daftar. Oh gitu, Pak. Ini lagi jihad sekarang, Pak. Ayo, Pak, daftar, Pak. Sudah daftar. Masya, sudah datang ya, Pak ya. Bapak dari mana? Semarang. Alhamdulillah. Yang grup ini rombongan batik ini bukan, Pak? Bukan. Bukan, Masya Allah. Oh, santri PMK. Betul. Ah, mana sialnya? Ada, coba periksa dulu saya, Pak. Maaf ya, Pak. Ada. Oh, di dalam hati ya sialnya. Terima kasih, Pak. Maaf ya, aduh, orang tua nih. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Berapa usia Bapak sekarang? Baru 75. Baru 75, Masya Allah. Ini ciri-ciri semangat begini, Pak. Kalau saya sudah 55, Pak. Alhamdulillah. Cita-cita Bapak apa, Pak? Saya kesini mencari bekal akhirat. Makanya sebetulnya saya minta usul bahwa yang namanya PMK itu dirubah aja, Pak. Dirubah saja menjadi MPA. Oh, PMK itu program masa keemasan, diganti dengan MBA. Mencari bekal akhirat. Oh, mencari bekal akhirat. Lebih dramatis ya. Kemarin juga ada program Husnul Khotimah, itu juga namanya PHK, kurang enak Pak. Ada yang lebih dramatis, persiapan sakratul maut katanya. Baik Pak, nanti dirapatkan dulu ya. Jadi ya, apa judulnya, Mbak gitu Pak, mencari bekal akhirat. Akhirat. Masya Allah. Gimana Pak perasaannya dengan usia 75 ini? Karena saya belum Pak. Usia 75, apa yang Bapak rasakan dengan usia ini? Pak Faruk, kamera dong. Kan? Ketutupan jemaah, cik jemaah, tengkurap sedikit ya. Ini Bapak nih dramatis. Pak, usia 75 gini, apa yang Bapak rasakan dengan usia 75 Pak? Rasanya makin lama makin takut. Makin lama makin takut. Takut dan gimana maksudnya Pak? Maksudnya kita menghadapi kematian ini, bekalnya belum ada Pak, masih sedikit. Tapi kan Bapak udah lama. Ya lama-lama tapi sedikit aja, hitung-hitung. Gitu ya Pak ya? Iya. Ini yang berkah, merasa umur tinggal sedikit dan bekal merasa belum cukup. Karena itu yang akan membuat orang jadi semangat. Kayak orang merasa bodoh, bawaannya mau belajar. Orang tidak punya amal, bawaannya mau beramal. Yang repot adalah merasa pinter, gak mau belajar. Nah Bapak sudah senior usia 75, kok masih mau mesantren Pak? Daripada di rumah bengong. Oh, daripada bengong Pak. Bapak kurang dramatis Pak. Jadi tapi tadi yang sebetulnya itu ya, bahwa beliau mencari bekal akhirat. Jadi daripada bengong begitu Pak, lebih baik mencari bekal akhirat. Ya. Alhamdulillah. Tahu dari mana Pak program ini? Saya setiap ada siaran radio saya sering mendengarkan. Oh, di Semarang tuh Pak. Iya. Iya. Jadi penasaran ingin ikut program ini. Iya. Sudah berapa hari ikut program ini? Baru 10 hari. Apa yang dirasakan selama 10 hari Pak? Alhamdulillah merasa lega rasanya. Lega ya? Iya. Banyak teman-teman yang lain gitu Pak. Betul. Di samping itu juga tambah ilmu. Tambah ilmu. Ibadahnya gimana di sini? Alhamdulillah. Gak apa-apa seperti santri yang lain, bangun jam 3 gitu Pak. Setengah 3 saya sudah sampai sini. Tuh kan setengah 3 hadirin. Ini santri SMK udah datang setengah 6 lagi kan. Bapak setengah 3 sudah kesini ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Lebih sehat Pak begini Pak usia 7. Alhamdulillah. Jadi tadinya saya jalan itu agak sulit. Sekarang walaupun pakai tongkat bisa agak lari. Wow, kan jadi 3 kakinya Pak lebih cepat. Waduh, saya jadi dosa gini ke orang tua. Maaf ya Mbah ya. Oh, jadi dengan tongkat Bapak bisa lebih cepat. Ya. Alhamdulillah. Bapak kesini sendirian atau dengan siapa Pak? Sama istri. Oh, istri juga. Jadi ini pesantren dua sejoli gitu Pak. Betul. Alhamdulillah. Ini menarik kan nih hadirin. Lalu Bapak kan di sini, maaf ya Pak ya, santrinya yang lain-lain kan lebih muda. Gimana perasaan Bapak tuh lihat? Kita anggap aja anak saya. Oh, dianggap anak. Kalau ke saya nganggap apa Pak? Nganggap cucu ya. Maaf Pak, saya senang lihat Bapak semangat betul ya. Jadi enggak malu Pak udah tua mesantren? Tidak Pak. Tidak ya. Malah soalnya malah bangga bisa memberi contoh kepada yang lebih muda. Masya Allah, alhamdulillah. Dulu ada seorang profesor Pak mesantren, dulu ibu-ibu belum bisa baca Quran. Ibu enggak malu udah profesor, yang memalukan tuh enggak bisa baca Quran. Masa udah tua belajar memalukan, yang memalukan tuh udah tua enggak bisa baca Quran. Saya enggak malu. Karena ini bukan perbuatan buruk sampai tua belajar itu. Ya, yang memalukan itu justru kalau enggak belajar. Jadi Mbah mengatakan hal yang benar. Jadi contoh nih ya. Jadi jam 2:30 sudah ke masjid. Tidur jam berapa, Mbah? Jam 9. Jam 9 tidur, 2:30 udah ke masjid gitu ya. Alhamdulillah. Cuma sayangnya sekali bahwa kepadatan daripada pendidikan ini tidak memberi kesempatan untuk tidur sebelum zuhur. Qolillah. Oh iya, baik. Sekarang juga akan dikoreksi programnya, Pak. Jadi memang sunnah dan saya melakukannya, Pak. Saya tidak bisa di sini. Oh gitu, Pak. Nanti kalau gitu Bapak ikut saya aja di sini di Miram. Oh iya, baik Pak, akan segera saya berikan masukan ke panitianya ya. Jadi Bapak mau tidur jam berapa kira-kira, Pak? Ya jam 11. 11. Maksud saya jam 11 ini kesempatan untuk tidur. Pokoknya sesudah duhur pun masih banyak waktu. Iya Pak. Siap. Saya tidur juga jam 11, Pak. Nanti aja di sini deketan, Pak. Baik, alhamdulillah. Memang sunahnya begitu. Karena malam bangunnya ada yang jam 2, setengah 3. Jadi untuk kestabilan Rasulullah juga memberikan contohnya begitu. Baik, ada saran-saran lain, Pak, untuk para pendengar yang usianya sudah senior gitu, Pak? Ya, cuma kita harus ingat bahwa kita sisa umurnya tinggal berapa. Kalau kita tidak diaktifkan mencari bekal akhirat, mau apa lagi? Dan itu mesti terjadi. Kematian itu mesti terjadi ya, Pak ya? Iya. Teman-teman ada yang udah meninggal enggak, Pak? Banyak sekali. Banyak sekali ya. Alhamdulillah. Apa amalannya Bapak supaya panjang umur begini? Maksudnya? Ya, tapi kita udah tahu ilmunya, Allah yang ngasih umur ya. Alhamdulillah enggak jadi, Pak. Aduh, Masya Allah. Ada istrinya di sini, Pak? Ada. Boleh saya ngobrol sama istrinya? Ya, namanya Sri Muryati. Mbak Sri, mana? Han? Di bawah? Ini 3 lantai, Mbak, di bawah. Ya. Nggak jadi kalau gitu, Mbah. Ya, terima kasih atas izinnya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Mbah. Saya juga terima kasih. Alhamdulillah. Senang nih melihat Bapak yang senior, tapi semangat jihadnya, mau daftar yang pertama. Alhamdulillah. Terima kasih. Sekarang saya mau nanya nih sama adek. Sini, jawab. Makasih ya, Mbah, ya. Apa yang terpikir dengan mendengar Bapak barusan? Pakai mikrofon. Nama siapa? Ya, nama saya Santri Kevin dari program APW. Pegangnya di sini, Mas. Nah, kalau pegang begini tidak pada tempatnya. Di sini ya. Yang lebih buruk lagi megangnya di sini. Nah, sini ya. Baik, usia berapa? Usia 24. 24 tahun. Apa yang terpikir barusan? Merasa kalah semangatnya. Kalah semangat ya. Luar biasa, ibaratnya semangatnya sudah usia senior gitu, tapi jiwanya masih muda, semangat untuk belajar, mencari ilmu untuk akhirat, bekal itu masih sangat besar. Saya masih jauh. Iya, terima kasih, Mbah. Tuh sudah menular nih, berapa banyak yang tertular. Ini sebelahnya. Program apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama, Pak. Program saya. Oh, masa PMK. Kemasan juga ya. PMK juga, udah senior juga. Berapa umurnya sekarang? 47. Oh, pas sama ya. Bapak 74, ini 47. Jangan-jangan kembar. Aduh, saya jadi nakal begini pagi ini nih. Kenapa Mas 47 sudah ikutan program masa kemasan? Betulnya saya sendiri menggitu ini ya. Untuk mencatat hidup saya sendiri bahwa saya sudah pernah merasakan pesantren. Sudah karena, pernah merasakan ya, pesantren. Karena selama ini saya sendiri dengan kesibukan duniawi ya cukup melupakan lah. Jadi dulu pernah pesantren? Belum. Jadi belum selama pernah, ini saya sendiri selama 47 fokus, tahun hidup fokus dengan kehidupan duniawi. Hanya duniawi aja terus. Bagaimana hasilnya tuh di hati itu dengan sibuk dengan duniawi? Bahagia atau banyak sekali yang saya rasakan setelah saya mengikrarkan untuk ikut PMK ini, bahwasanya selama 46 tahun itu banyak sekali waktu yang tersia-siakan ya, pontang-panting pemto, walaupun pisah dengan keluarga, dengan anak-anak seperti itu, tapi segala sesuatunya itu tidak senikmat apa yang saya rasakan yang sudah saya rasakan 10 hari di sini ini. 10 hari di sini, 47 tahun dengan pontang-panting pentong urusan dunia, ternyata 10 hari mesantren itu udah sangat beda. Betul. Masya Allah. Kenapa jadi sedih mungkin? Aduh, saya sudah ikut sedih. Sudah, tinggal tobat sekarang ya. Terus gimana, dari mana idenya ikut mesantren ini? Ya, saya sendiri sebelumnya mencari-cari di mana yang bisa pas, saya rasa seperti itu. Kemudian ya Allah menunjukkan tempat ini, akhirnya saya mencoba masuk sini. Sini ya, sendiri atau istri juga ikut? Sendiri. Sendiri. Istri masih sibuk dengan kegiatan. Oh, bekerja, Masya Allah. Bekerja. Tapi istri mengizinkan? Mengizinkan, alhamdulillah. Atau mendukung malah ya? Iya. Kan? Mengizinkan dan mendukung. Iya, ada lihat mungkin, wah ini si Bapak harus masuk pesantren. Ya. Anak-anak gimana? Alhamdulillah anak-anak masih sekolah dan kuliah, sama-sama mengizinkan. Ya, apa responnya sesudah 10 hari ini? Saya belum lihat responnya karena saya sendiri memang agak kurang. Oh, kan handphone nggak boleh di sini ya Pak ya? Alhamdulillah kalau PMK boleh sebetulnya. Oh, PMK boleh? Iya. Oh, diskriminasi. Kenapa PAUD nggak boleh dengan TK? Baik, hadirin. Apa nih pesan-pesan bagi para yang usia 47 gini kan lagi semangat-semangatnya sama dunia ya? Iya, betul. Apa nih? Mungkin para pemirsa ada yang ikut menyimak akan dapat hikmahnya. Ya, secara pribadi saya sendiri istilahnya tidak yang bagi masih mengurusi mengejar dunia itu sendiri memang perlu, tapi ya dengan pihak ada sesuatu yang sebetulnya itu harus lebih kita fokuskan untuk lebih menekuni dan melihat keadaan kita nanti di akhir. Karena tidak selamanya dunia itu merupakan sesuatu yang harus kita kejar. Ada sesuatu yang lebih abadi yang harus kita tabung untuk kehidupan lebih lanjut. Mungkin itu. Terima kasih. Iya, ini wabtaghi ma'ataqallahu darul akhir. Jadi, Mas, siapa namanya? Punten? Oki. Pak Oki, saya juga pebisnis, Mas. Ini saya pebisnis dari TK. Dulu waktu TK jualan jambu tetangga. Sah ya, tetangga panen saya yang dagang. Jualan es waktu SD dulu masih boleh ya. Jualan petasan. SMP jualan orson, dulu ibu buat. SMA jualan kaos, celana. Kuliah jualan payung, nyablon. Jadi sampai sekarang juga bisnis ini. Cuma bedanya adalah bagi saya insya Allah bisnis itu ibadah. Jadi enggak mau riweh gitu, enggak pak-pik-pok yang bikin lupa. Nah, sama 10 menit sebelum adzan sholat, enggak usah gimana, enggak, lempang-lempang aja, kerja yang bagus semaksimal mungkin. Tapi sekarang ya saya sudah mengurangi karena sudah usia segini dan dilarang oleh guru terlalu teknis. Tapi ya alhamdulillah, bisnis itu sesuatu yang menyenangkan karena tujuannya adalah amal soleh. Amal soleh itu syaratnya cuma dua. Satu, niatnya lillahi ta'ala. Dua, caranya di jalan Allah. Ya sudah, rezeki udah ada yang ngatur, jadi gak pakai tegang. Nih silakan dibaca ayatnya. Surat Al-Qasas ayat ke-77. Surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bataghi fi ma ataka Allahu ad-darar akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allah kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nah begitu, jadi dunia ini mampir, tempat berbekal untuk pulang kita, ya. Yang jangan lupa itu, yang kuncinya adalah dunia ini hanya mampir. Jadi yang kita lakukan ini adalah untuk pulang, karena kita bukan penduduk asli dunia, bukan alien. Kita penduduk asli sorga. Aki nenek kita, Aki Adam dan Nini Hawa, itu asli orang sorga. Hanya lagi ada urusan ke dunia, brojol kita. Nah kita harus berjuang keras supaya bisa mudik ke tempat asal kita, yaitu sorga. Saya gak minat ke neraka, sama sekali gak minat, ya. Itu bukan asal usul. Itu orang yang di dunianya ini salah menyikapi, sehingga akibatnya pulangnya salah alamat. Kalau kita tujuannya akhirat, tujuannya sorga, pasti dunia ini akan lebih nyaman, walaupun bakal banyak cobaannya. Karena duniawi ini cocoknya dengan nafsu. Bagi orang yang mencintai akhirat di dunia ini, ya seperti itulah hiruk pikuk terus. Tapi kalau disikapi dengan niat jadi amal soleh, hiruk pikuk tidak akan menyesakkan hati. Kenapa orang hidup di dunia ini berat sekali? Pasti karena cita-citanya hanya duniawi. Satu. Yang kedua, karena tempat bersandarnya bukan Allah. Karena bersandarnya kepada harta, gelar, pangkat, jabatan, relasi, kedudukan, dan sebagainya, itu yang bikin nyesek tuh. Dan yang ketiga, tidak sibuk mencari pertolongan Allah. Jadi kalau orang sibuknya hanya mencari pertolongan makhluk, sedangkan yang dimintai tolong aja gak bisa nolong dirinya sendiri. Benar? Makanya wasta'inu bisabri wassalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada ibu-ibu? Ini tamu dari Batik mana? Oh, di bawah ya. Ini kalau masjid ini jadi nih bulan depan, Pak, kapasitasnya jadi 3.500. Ini cukup besar. 3.500 itu cukup banyak ya. Dan ada 2, 3 lantai, 4 lantai, 5 lantai nanti, alhamdulillah. Terima kasih kepada para donatur. Mudah-mudahan tiap ada yang sholat di sini mengalir pahalanya terus. Kepada para pewakaf ya. Ada yang nanya, jadi yang harus berterima kasih siapa sih? Aslinya sih yang berterima kasih itu yang berwakaf. Aslinya gini ya. Aa, terima kasih A. Sudah diberitahu kami ladang amal wakaf, sehingga uang kami daripada disimpan, lebih baik jadi amal yang mengalir pahalanya. Kalau hanya disimpan terus ya gak jadi apa-apa. Tapi kalau dijadikan wakaf, mengalir pahalanya. Terima kasih ya ayah. Nah, tapi kan saya gak bisa ngomong gitu kan. Ya, barusan udah ya. Iya dong. Mana yang harus berterima kasih? Yang diberi, yang memberi. Mana yang harus berterima kasih? Yang diberi, yang memberi. Dua-duanya. Tapi kalau ditanya mana yang harus lebih berterima kasih, yang disedekahi, yang bersedekah? Yang di, yang ber. Yang disedekahi harus berterima kasih sebagai syukur kepada Allah. Asykarukum lillah, asykarukum linnas. Tapi yang bersedekah itu harus lebih berterima kasih. Coba, yang digugurkan dosanya yang mana? Yang di atau yang ber? Yang ditolak balanya yang mana? Yang diberi atau yang memberi? yang dilipat gandakan rezekinya yang mana? Yang bersedekah itu yang bersedekah. Oh, banyak karunia Allah. Makanya kalau sudah bersedekah atau memberi sesuatu, kita yang terima kasih. Dengan begitu kita tertolak bala, terhapus dosa, dilipat gandakan rezeki, dapat barokah, karunia Allah, doa ijabah. Yang dikasih juga berterima kasih. Tapi yang harus lebih adalah kita nih, yang jadi jalan bisa bersedekah. Kalau enggak kan tinggal ditukar aja oleh Allah posisinya. Ah, jadi bingung-bingung begini nih ceramah tuh. Biasanya kita yang keren yang sedekah. Enggak. Kalau ingat bahwa Allah lah sebetulnya, misal nih bangun masjid ya. Ini lebih dalam lagi nih. Yang membangun masjid ini pasti siapa? Allah. Ini rumah Allah nih. Tapi Allah lewatkan kepada siapa hamba yang jadi jalan. Ini 5 juta, ini 50 ribu, itu 2 juta, ini ada yang 500 juta. Lewat, diuji. Kalau dia benar-benar ikhlas, jadi amal dia. Tapi kalau itu Al-A'agim itu, misalkan masjidnya Al-A'agim, itu rawan kalau bagi saya. Karena jadi lebih merasa itu masjid saya. Harusnya itu rumah Allah. Saya cuma kepilih jadi jalan. Ini persis nih Darut Tauhid. Darut Tauhid ini ada enggak ada makhluk yang namanya A'agim. Jadi nih kalau dalam rencana Allah ada. Nah, saya bagian nebek namanya. Nebeng beken ya. Ujian. Padahal enggak ada makhluk ini tetap kejadian apa yang Allah kehendaki. Nah, diujilah. Bagian ini dikit, ini mikir dikit, tapi jadi aja begini. Nah, kalau ini merasa ini jasa saya, ini jerih payah saya, gak kebagian apa-apa selain dosa. Begitulah hadirin, ilmu tauhid mudah-mudahan membuat kita berjuang keras seperti semangat Bapak tadi, tapi kalau sudah jadi amal, jangan pernah merasa ini adalah amal kita. Bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada yang jadi jalan. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, wahai yang maha tahu segala-galanya. Selamatkan negeri kami ini, ya Allah. Selamatkan bangsa kami. Selamatkan umatmu ini, ya Allah. Ya Allah, kami berlindung dari apapun yang engkau murkai. Dari apapun yang tidak engkau sukai. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ampuni ya Allah sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami lakukan sepanjang hidup ini. Ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi, engkau pasti tahu. Ampuni dosa yang terang-terangan kami lakukan. Ampuni maksiat yang berulang-ulang, ya Allah, astagfirullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadikan umur yang tersisa ini, ya Allah, bisa menebus semua dosa. Bisa mengganti semua keburukan yang pernah kami lakukan dengan kebaikan. Bisa jadi bekal pulang. Bisa jadi jalan kebahagiaan bagi orang tua. Bagi keluarga, bagi keturunan, bagi umatmu, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai lana min amrina rasyada. Ya Allah, karuniakan kepada kami para pimpinan, para pemimpin yang takut padamu. Yang hidupnya lurus di jalanmu. Yang berjuang untuk hamba-hambamu, umatmu, agamamu. Kami berlindung dari siapapun yang mengkhianatimu, ya Allah. Yang melupakanmu dan menjauhkan kami darimu. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Wal muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Wahai yang maha tahu segalanya, berikan kesembuhan jamaah yang sedang sakit, ya Allah. Berikan ketenangan bagi yang sedang resah gelisah, ya Allah. Berikan jalan keluar yang sedang dihimpit masalah, ya Fattah. Berikan kecukupan, ya Ghani, yang kekurangan rizki yang dililit hutang. Berikan pendamping terbaik yang belum mendapatkannya, ya Allah. Pernikahan barokah, rumah tangga sakinah. Berikan keturunan yang soleh, soleha. Hafiz, hafizo. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Jangan lupa sholat isyrok dan bersedekah, ya, supaya makin sempurna pertolongan Allah di hari yang kita jalani. Terima kasih kepada semua pemirsa pendengar MKFM dimanapun berada, yang menyimak lewat Facebook, lewat saling sapa, lewat Tauhid TV, MKTV juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.